Pemimpin dalam Islam harus terkumpul padanya. Kalau ideal, mau bagus sekali, tiga hal. Yang pertama dia Muslim. Yang kedua harus dia alim ulama. Harus orang faham agama. Gak boleh enggak. Karena kalau bukan alim ulama yang memimpin, maka terjadilah hal yang seperti sekarang. Jangan heran kalau tempat zina sana sini, ya, praktek-praktek segala macam hal yang haram bisa berjalan. Kalau dia alim ulama, mustahil dia izinkan itu. Karena kalau pemerintah keluarkan instruksi, gak bisa ada diskotik misalnya, kayak di Saudi. Mau buat apa? Walaupun ada masyarakatnya yang suka, gak bisa. Tetap dihukum, gitu kan. Sholat wajib tutup tempat, peraturan pemerintah. Muslim atau non-muslim, tidak bisa. Harus tutup. Kalau enggak, denda. Di Saudi denda 100 ribu real, gitu kan. Gak bisa, akhirnya harus ikut. Terbawa kan. Karena memang ada manusia yang bisa disampaikan dengan lisan, ada manusia yang gak bisa. Harus peraturan tegas, baru bisa dia ikut. Contoh rambu-rambu lalu lintas. Kalau rambu lalu lintas lagi padam, lihat berapa orang yang patuh, berapa orang yang melanggar. Walaupun dia seorang profesor di sebuah kampus, bisa saja dia melanggar pada saat itu, rebut-rebutan. Beda dengan orang yang mungkin mau saling mengalah satu sama yang lain. Jadi memang berarti peraturan harus ada, gak bisa enggak. Karena umumnya orang terbawa dengan arus ingin melanggar. Yang ketiga, dia harus tidak mencari jabatan itu. Kalau dia sengaja mengorbit dirinya, seperti sistem sekarang demokrasi ini, maka jadi masalah. Sebenarnya idealnya dalam Islam tidak boleh ada. Jadi seperti waktu Abu Bakar dipilih radhiyallahu anhu jadi khalifah. Prosesnya adalah di Bani Thaqif di Madinah itu ada sebuah kayak perkebunan kurma. Beberapa tahun lalu masih ada tempat ini, tapi sekarang sudah digusur untuk perluasan Masjid Nabawi. Jadi ada seperti kotak gitu ya, tidak terlalu besar. Mungkin kalau saya tidak salah ya, luasnya mungkin sekitar 15 kali 15 kali. Ada kebun-kebun kurma dan ada bangunan dibuat dipagarin oleh pemerintah Saudi. Itu namanya dulu Bani Thaqif. Tempatnya sahabat-sahabat dari Ansar berkumpul, lalu Abu Bakar dan Umar dari Muhajirin datang ke situ. Kemudian terjadilah kesepakatan pada saat itu Abu Bakar yang dipilih, gitu kan. Nah, pada saat Abu Bakar sudah terpilih, karena tunjuknya teman-teman, jadi bukan Abu Bakar yang bilang, pilihlah saya, enggak. Bahkan Abu Bakar sempat menyuruh sahabat memilih Umar bin Khattab. Lalu Umar mengatakan, lebih pantas dia daripada saya. Kemudian Abu Bakar diangkat tangannya oleh Umar, diberikan dukungan, lalu yang lainnya semua dukung, barulah menjadi khalifah. Umar bin Khattab juga begitu pada saat jadi khalifah seperti itu. Ya, ditulis wasiat oleh Abu Bakar. Umar juga menyuruh bermusyawarah 6 orang sahabat yang masuk surga untuk memilih salah satu dari mereka, terpilihlah Utsman bin Affan, gitu kan. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga dipilih oleh masyarakat Madinah karena mengikuti instruksi Umar bin Khattab sebelumnya. Ringkas cerita, memang semestinya idealnya pemimpin itu tidak mengejar jabatan. Kita tahu kisah misalnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, salah satu khalifah dari dinasti Umayyah. Ada yang memasukkan dia menjadi khalifah Rashidah yang kelima. Maksudnya setelah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, kemudian datanglah Umar bin Abdul Aziz ini yang dianggap ya, bisa jadi pilihan. Ya, seperti itulah. Maka beliau pada saat jadi khalifah, karena ada tulisan dari khalifah yang sebelumnya, gitu ya, dia langsung naik ke mimbar lalu dia mengatakan, saya dipilih jadi khalifah sementara bukan keinginan saya. Maka saya melepaskan diri dari khilafah ini dan silakan kalian pilih siapa orang yang kalian suka, gitu. Waktu dia turun dari mimbar, orang-orang pada kejar dia mengatakan, kami ingin kau jadi khalifah. Dia gak ingin jabatan itu. Dan memang betul, setelah berjalan masa khilafahnya 2 tahun, kelihatan sekali tidak ada sesuatu yang bermewah-mewahan dengan kehidupan. Memang dia di sekitarnya tiap hari kumpul orang-orang miskin, dipenuhi kebutuhan mereka. Bahkan tahun kedua dari masa khilafahnya tidak ada lagi orang mau menerima zakat. Semua orang makmur, orang yang miskin tahun lalu sudah kaya semua. Berubah semua keadaannya. Nah, pemimpin-pemimpin seperti ini yang mestinya memang dicari. Dan itu ada orang-orang yang bijaksana. Asal memang masyarakat ini mau. Ini idealnya.